mempertahankan sebuah argumentasi, seorang petinggi pernah berucap, ini adalah tindakan terbaik, sekalipun mungkin tidak benar. Sekali lagi, ini adalah tindakan terbaik, sekalipun mungkin tidak benar. Sungguh, sebuah perpaduan yang sangat menyedihkan, kata yang sangat menggelisahkan. Bagaimana sesuatu bisa menjadi baik jika tidak benar? Karena tidak benar sudah membuat pada dirinya menjadi tidak baik. Oleh karena itu, kalau baik yang tidak benar, itu hanyalah baik menurut ukuran diri, selera diri. Baik yang tidak benar, itu adalah baik yang melawan nilai-nilai yang sejati yang berlaku secara umum dalam kehidupan anak manusia. Baik seharusnya benar. Baik seharusnya teruji dalam kebenaran yang sejati. Baik seharusnya tunduk pada nilai-nilai kebenaran. Baik tidak boleh meniadakan kebenaran. Apalagi kalau sampai ia menggilas kebenaran, sungguh itu tidak baik. Oleh karena itu, pola pikir yang salah harus diluruskan. Kita tak bisa untuk melakukan cara yang salah dan berkata itu yang terbaik, sekalipun dalam fenomenanya itu bisa muncul ke permukaan. Tetapi sangat mengerikan karena kita tidak lagi punya nilai keabadian. Sebagai orang beragama, bukankah itu menakutkan? Karena jika itu dilakukan, kebenaran adalah ukuran selera diri, bukan lagi kehendak Tuhan. Mau kemana anak manusia pergi kalau kebenaran adalah kebenaran diri? Bukankah kehancuran akan menjadi warisan yang tak terhindarkan kalau kebenaran adalah kebenaran diri? Semoga tiap kita terpanggil untuk menaklukkan diri pada ketetapan Tuhan yang sejati. Benar adalah benar, maka apapun yang baik harus benar. Benar adalah benar, maka apapun yang baik harus juga dilakukan. Dan tidak boleh mengabaikan kebenaran. Baik harus diukur, benar atau tidaknya. Baik harus dinilai dari sudut benar atau tidaknya. Maka yang baik harus benar. Yang baik tak bisa berdiri sendiri tanpa kebenaran. Biarlah kita sebagai bangsa yang beragama, yang beradab, melakukan hal yang benar, tak lagi pada ukuran diri, melakukan hal yang baik, bukan karena keyakinan kelompok. Semoga Anda dan saya bisa mengevaluasi diri. Yang benar pasti baik. Yang baik harus benar. Selamat menemukan kesejatian, dan jangan sekali-kali coba memalsukan. Bersama saya, Bigman Sirait.